Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Materi pada malam hari ini, sebenarnya materi ini kalau di buku secara judul tidak ada, tapi ini materi sebenarnya mau dimasukkan ke dalam buku tapi belum sempat. Tapi ini materi yang penting, yang menjadi polemik di kalangan para dai dahulu, sekarang, dalam kaitan dengan masalah syirik akbar. Dan pasti antum mendapatkan pembahasan ini dalam di halaqah-halaqah. Itu apakah orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, orang yang melakukan syirik akbar seperti membuat tumbal, membuat sesajian, minta ke kuburan, menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah, loyalitas kepada selain hukum Allah, atau memberlakukan hukum buatan, atau membela hukum buatan. Orang yang melakukannya, kalau dia melakukan hal-hal itu karena ketidaktahuan bahwa yang dia lakukan itu adalah syirik akbar, apakah orang seperti itu diuzur atau tidak? Maksudnya apa, orang yang minta-minta ke kuburan, dia tahu minta-minta ke kuburan tapi enggak tahu ini adalah syirik atau dilarang, apakah orang itu dimaafkan atau tidak? Apakah dia disebut orang kafir atau tidak? Orang yang membela hukum buatan tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah kekafiran, padahal tahu yang dia bela itu hukum buatan. Apakah dia itu diuzur, dimaafkan karena ketidaktahuannya atau tidak? Atau dengan istilah bahasan tauhid, itu penguzuran karena kejahilan. Jadi kejahilan terhadap hukum, tahu apa yang dilakukan, orang tahu yang dia lakukan itu meminta kepada yang dikubur, tahu yang dia lakukan itu adalah membuat tumbal atau sesajian, tahu yang dia bela itu adalah hukum buatan, tahu yang dia berikan loyalitas itu adalah undang-undang buatan. Mungkin dia nggak tahu togut, tapi tahu itu undang-undang buatan. Nah, orang tidak tahu bahwa itu syirik, dia melakukannya tapi tidak tahu itu adalah kemusyrikan. Nah, orang semacam ini apakah diuzur, apakah tetap dianggap sebagai orang muslim karena dia diuzur karena ketidaktahuannya, atau memang dia itu setelah jatuh ke dalam kekafiran dan dia menjadi orang kafir atau musyrik. Jawabannya adalah bahwa orang yang melakukan kemusyrikan karena kemusyrikan syirik akbar adalah orang musyrik. Kita bicara orang zaman sekarang ya, tidak bicara zaman ketika belum ada Rasul, atau nanti juga saya sertakan ketika belum datang Rasul. Orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, apalagi ketika kondisi zaman ketika sudah diutus Rasul, dia itu adalah orang musyrik, kafir, walaupun tidak tahu yang dia lakukan itu adalah kemusyrikan. Jadi walaupun tidak tahu, orang membela-bela hukum buatan, dia adalah orang kafir, walaupun tidak tahu bahwa perbuatannya adalah kemusyrikan, kekafiran. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, juga ijma para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran banyak sekali, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah, tatkala Rob kamu mengambil min bani Adam, dari anak Adam, dari punggung bapak-bapak mereka keturunannya, Allah mengeluarkan semua keturunan Adam, maksud seluruhnya, dari dari orang tuanya, maksudnya ini alam arwah. Mereka semua dikumpulkan, maksudnya kita sebelum lahir ke dunia ini, ruh kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mengatakan, Allah menjadikan diri kita sebagai saksi yang memberatkan atas diri kita sendiri. Dan Allah mengambil misak perjanjian. Apa yang Allah ambil? Perjanjian alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rob kalian yang menciptakan kalian yang harus diibadati? Semua kita mengatakan apa? Bala syahidna, ya, kami bersaksi, engkau adalah pencipta kami yang harus diibadati. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil itu semua, padahal kita sendiri kalau ditanya ingat tidak? Tidak kan? Tapi Allah mengabarkan sudah mengambilnya. Tujuannya apa? Tujuannya dua dalam nas tersebut. Yang pertama, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang pertama, supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat saat Allah mengazab kalian karena sebab melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap perjanjian tauhid itu, supaya tidak mengatakan apa? Inna kunna an hadza ghafirin. Sesungguhnya kami lalai dari hal ini. Kami tidak tahu yang kami lakukan itu adalah syirik. Maksudnya Allah tidak menerima alasan karena ketidaktahuan dalam masalah tauhid syirik. Itu pertama. Al-Imam Al-Syaikh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menyebutkan tentang ayat ini, maksudnya Allah tidak menerima alasan ketidaktahuan terhadap tauhid atau syirik. Terus alasan kedua Allah mengambil misak itu, aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, atau supaya kalian tidak mengatakan sesungguhnya yang melakukan kemusyrikan itu nenek moyang kami dahulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami adalah keturunan setelah mereka. Maksudnya yang melanggar perjanjian itu nenek moyang kami dahulu. Kami hanya ikut-ikutan kepada mereka. Maksudnya Allah tidak menerima alasan apa? Taklid, ikut-ikutan kepada para pendahulu. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, di dalam ayat ini ada dalil bahwa tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang yang taklid di dalam masalah tauhid. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, beliau mengatakan yang semakna dengan ayat ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, yuqalu li ahwani ahli an-nari azaban yaumal qiyamah, dikatakan kepada penghuni neraka, penghuni neraka yang paling ringan di hari kiamat, yang paling ringan azabnya. Dikatakan, jadi Allah mengatakan, ara'aita allau kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi? Bagaimana kalau kamu memiliki segala apa yang ada di muka bumi, apakah kamu mau menembus diri kamu dari azab ini, azab neraka ini? Orang itu mengatakan apa? Naam, iya mau. Kalau seandainya punya seluruh bumi, kalau memang dibolehkan menebus diri dari siksa, akan dilakukan. Kata Allah apa? Qad aradtu minka ma huwa ahwan min dzalik. Dahulu aku telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih mudah, lebih ringan dari hal itu. Aradtu minka wa anta fi sulbi abika Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirk. Dahulu aku telah menginginkan dari kamu saat kamu masih berada di sulbi bapa kamu Adam untuk tidak berbuat syirik. Jadi maksudnya Allah menginginkan dahulu agar manusia tidak berbuat syirik saat diambil perjanjian itu, tapi kamu malah berbuat syirik. Di sini Allah menjadikan apa? Tadi misak perjanjian fitrah, misak tauhid itu sebagai hujjah. Untuk apa? Menghujjah orang yang di dalam api neraka tersebut. Itu pertama, dalil pertama dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Ini ayat ini sudah saya sampaikan tentang kuanis Allah terhadap orang-orang Nasrani, bahwa mereka telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta, ibadah kepada alim ulama dan pendeta, mereka melanggar la ilaha illallah, mereka musyrik, alim ulama dan pendeta mereka telah memposisikan diri sebagai arbab. Ketika ayat ini dibacakan Rasulullah di hadapan Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim ketika mendengar ayat ini mengatakan lasna na'buduhum, kami tidak pernah beribadah, maksudnya orang Nasrani tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta. Jadi kenapa kami diponis musyrik? Jadi Adi dan orang Nasrani tidak mengetahui bentuk kemusyrikan macam apa yang mereka lakukan terhadap alim ulama dan pendeta. Jadi tidak tahu apa bentuk syiriknya. Sampai Rasul menjelaskan, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhilluna huwa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah alim ulama dan pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut-ikutan menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut-ikutan mengharamkan? Kata Adi, iya. Kata Rasul, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Lihat di sini orang Nasrani tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk peribadatan, tapi Allah tetap memponis mereka sebagai orang musyrik. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihimud dhalalah innahum muttakhadush shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Satu kelompok Allah berikan hidayah, satu kelompok kesesatan telah meliputinya. Sesungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan sebagai sembahan, dan mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang telah disesatkan, yang beribadah kepada selain Allah, mereka mengira bahwa mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya orang musyrik mengira bahwa diri mereka itu apa? Benar. Tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu adalah syirik. Taunya yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Karena kalau kita tanya sama orang yang minta-minta ke kuburan dari kalangan yang mengaku Islam, kita tanya, boleh tidak menyekutukan Allah? Dia pasti jawab apa? Tidak boleh. Tapi ketika ini Bapak melakukannya, enggak, ini bukan syirik. Dia menjawabnya bukan syirik. Jadi tahu syirik itu tidak boleh, tapi tidak tahu bentuknya bagaimana. Jadi mengira bahwa yang dia lakukan itu benar saja gitu. Seperti orang-orang zaman sekarang tahu yang mereka lakukan itu adalah setia kepada undang-undang buatan. Tahu, tapi tidak tahu itu adalah bentuk kemusyrikan. Itu sama saja. Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsir ayat ini menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa orang kafir yang mengira berada di atas kebenaran adalah sama dengan orang kafir yang mu'anid yang melakukan pembangkangan dan orang kafir yang melakukan pengingkaran. Maksudnya orang kafir yang bodoh sama saja dengan orang kafir yang mengingkari dan yang membangkang. Kemudian dalil selanjutnya surat Al-A'raf ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Sehingga ketika mereka semua sudah masuk ke dalam api neraka saling menyusul, para tokoh dan orang-orang yang mengikutinya, qalat ukhrahum liulahum, orang-orang yang kemudian yang ikut-ikutan yang bodoh mengatakan kepada orang-orang yang dahulu, para tokohnya mengatakan apa? Ya Tuhan kami, mereka itu telah menyesatkan kami dari jalan yang benar, berikanlah kepada mereka lipatan azab. Maksudnya, ya Allah, mereka ini para pemimpin kami, para tokoh kami telah menjerumuskan kami ke dalam kemusyrikan, berikanlah kepada mereka lipatan azab. Ini mereka menghujat di mana? Di dalam api neraka. Berarti dua-duanya masuk neraka. Cuma yang merasa disesatkan, yang bodoh, yang ikut-ikutan ini minta kepada Allah untuk apa? Memberikan lipatan azab kepada para tokohnya. Apa jawaban Allah? Allah menjawabnya apa? Qala likullin di'afun walakin la ta'lamun. Masing-masing kalian dapat lipatan azab, namun kalian tidak mengetahuinya. Di sini para tokoh dapat lipatan azab, kalian pun yang ikut-ikutan dapat lipatan azab. Mungkin kalau para tokoh kan jelas, kenapa yang ikut-ikutan dilipatkan azabnya? Yang ikut-ikutan para pengekor kenapa dilipatkan azab? Kan dia tidak mengajak orang kepada kesesatan. Alasannya kenapa dilipatkan azab, maksudnya orang-orang yang ikut-ikutan, karena dengan posisi dia mengikuti para tokoh di dalam kesesatan ini membuat para tokoh itu percaya diri dengan penyesatannya. Jadi keberadaan banyak jamaah membuat apa? Para tokoh makin percaya diri bahwa dia itu Pak benar. Jadi keberadaan mereka itu ikut andil dalam membuat si tokoh ini percaya diri dengan penyesatannya. Jadi kenapa dilipatkan azab? Karena ikut andil juga dengan posisinya itu. Coba kalau seandainya sekarang orang mengajak kepada kesesatan tapi tidak ada pengikut, gimana? Gak akan tampil lagi. Ketika tahu tidak ada yang mengikuti, dia apa? Menarik diri, mundur, tidak tampil lagi, malu. Tapi ketika banyak, ribuan, makin menjadi-jadi dalam kesesatan dan dalam penyesatannya. Jadi di sini apa? Yang ikut-ikutan juga dilipatkan azab. Padahal yang orang yang ikut-ikutan pintar atau bodoh? Bodoh, taklid. Jadi orang taklid kan orang bodoh. Itu dari Al-Quran. Jadi orang yang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan adalah kemusyrikan, tetap diponis sebagai orang musyrik, sebagai orang kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil dari As-Sunnah. Kalau dari As-Sunnah tadi hadis yang pertama yang tentang penghuni neraka yang paling ringan, itu dalil pertamanya. Dalil kedua, dalam hadis Sahih Muslim, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, di mana bapak saya? Maksudnya bapaknya yang meninggal zaman jahiliyah, di atas kemusyrikan. Kata Rasul, bapak kamu di neraka. Ketika disebut bapak kamu di neraka, wajahnya langsung merah. Terus pergi. Ketika sudah pergi, dipanggil oleh Rasulullah. Ketika melihat wajahnya merah, Rasul mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapak kamu di neraka. Lihat, bapak Rasulullah pernah mendengar Al-Quran? Pernah mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah tidak? Berarti belum pernah mendengar apa? Penjelasan Al-Quran. Tapi karena mati di atas kemusyrikan, kata Rasul, hadis Muslim ini, Sahih Muslim, bapak saya di dalam api neraka. Padahal Abdullah dan orang-orang yang bapak orang tadi dan yang seperti mereka adalah termasuk kaum yang Allah katakan dalam surat Yasin ayat 6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum, yang nenek moyang mereka belum diberikan peringatan sehingga mereka itu lalai, bodoh. Ya Abdullah, ini termasuk kaum yang belum nenek moyang berikan peringatan. Tapi kata Rasul, bapak saya di neraka. Belum pernah dengar Quran. Juga Abdullah juga termasuk orang yang Allah katakan, termasuk kaum yang Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 3, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang seorang pemberi peringatan pun sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi belum datang pemberi peringatan sebelum Rasulullah. Tapi kata Rasul, bapak saya di neraka. Orang sekarang melakukan kemusyrikan, sudah dengar Al-Quran. Kalau diteliti, hampir setiap rumah ada, hampir rumah orang yang mengaku Muslim, ada apa? Al-Quran. Semua yang mengaku Muslim mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka, ini mereka kan melakukan acara bidah, melakukan peringatan Maulid, memperingati kelahiran Rasul, bidah. Tapi mereka memperingatinya. Bahkan mereka memperingati nuzul Quran. Togut pun mencetak Al-Quran. Sekarang, secara logika yang lebih diuzur, maksudnya kan secara sederhana saja yang lebih layak untuk diuzur orang sekarang atau Abdullah? Abdullah. Abdullah belum pernah dengar Quran. Orang sekarang Quran. Ya, Abdullah saja tidak diuzur, apalagi orang sekarang. Kalau Abdullah ketidaktahuannya karena memang tidak ada yang mendakwahkan. Kalau orang sekarang ketidaktahuannya bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Buktinya yang rumit-rumit komputer aja pinter, ya. Kan kalau suruh apa? Istilah komputer kan rumit, tapi mereka pinter. Bahasa-bahasa asing juga yang rumit mereka pinter. Tapi kenapa yang tujuan hidup tauhid tidak mau tahu? Jadi kebodohan Abdullah karena memang tidak ada hujjah risaliyah. Tapi demikian tetap finnar karena melanggar perjanjian. Kalau orang sekarang ketidaktahuannya bukan karena tidak adanya hujjah, tapi keberpalingan dari hujjah, tidak mau tahu. Makanya kalau orang mengatakan Togut dan Ansar Togut diuzur karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah syirik, melanggar tauhid. Itu orang yang ya pertama melanggar dalil, juga mereka tidak adil. Sekarang kalau kita naik motor tidak pakai helm, polisi lihat, ditangkap tidak? Kalau kita beralasan saya tidak tahu pak, melanggar undang-undang hukum, diuzur tidak? Di rumah kita ada undang-undangnya gak? Tidak ada. Mereka mensosialisasikan ke tiap kampung tidak? Tidak. Nah, orang ada orang, kalau para togut diuzur karena tidak tahu terhadap tauhid, terhadap syirik, togut sendiri tidak menguzur kita karena melanggar hukum mereka yang sangat layak tidak tahu. Berarti adil enggak terhadap Allah? Tidak adil. Mereka diuzur karena melanggar tauhidullah dengan alasan ketidaktahuan karena keberpalingan. Kita menguzurnya, sedangkan mereka tidak menguzur kita karena melanggar hukum mereka yang memang mereka tidak menyebarkannya. Kan tidak adil terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil kedua. Kemudian dalil ketiga dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad tentang kisah Banul Muntafiq. Banul Muntafiq, utusan Banul Muntafiq datang kepada Rasulullah bertanya tentang ayah mereka yang meninggal dunia zaman jahiliyah di atas kemusyrikan. Ingat, orang kafir jahiliyah mereka ibadah kepada Allah juga karena mereka mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Mereka beribadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Nah, orang-orang tersebut mati, Banul Al-Muntafiq ini mati zaman jahiliyah sebelum Rasul diutus. Anak-anaknya datang kepada Rasul bertanya tentang bapaknya. Kata Rasul, inna abaka al-muntafiq lafinnar. Sesungguhnya bapak kamu al-muntafiq berada dalam api neraka. Terus Rasul melanjutkan ucapannya dengan pernyataan umum yang diberlakukan kepada setiap orang. Rasul mengatakan, la amrullah ma ataita alaihi min qabrin amiriyin wala qurasyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ubashshiruka bima yasuuka tujarru ala wajhika wa batnika finnar. Demi Allah, kamu kalau melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik Banu Amir ataupun orang Quraisy yang meninggal zaman jahiliyah, faqul, maka katakanlah kepada penghuni kubur itu, saya diutus oleh Muhammad kepada kamu untuk memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup di dalam api neraka. Ya, pada orang-orang mati zaman jahiliyah sebelum mendengar Al-Quran. Bila saja para pelaku syirik akbar sebelum datang Al-Quran, Allah menetapkan hukum tadi, apa gerangan dengan orang yang melakukan kemusyrikan setelah diutusnya Rasulullah SAW. Karena tauhid itu sama fitrah. Kalau fitrahnya masih bersih, dengan sendirinya juga paham, karena dalilnya banyak. Alam ini juga merupakan dalil. Allah pencipta, berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadati. Allah yang menciptakan kita, berarti yang harus diberikan loyalitas. Itu kan sederhana, sederhana tanpa butuh dalil khusus. Kalau diutus Rasul untuk mengukuhkan apa yang sudah dipahami tersebut secara fitrah. Ya, tadi dalil Al-Quran, Sunnah tentang orang yang melakukan kemusyrikan sedangkan dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah syirik akbar. Kemudian ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Di antaranya ijma ulama, ijma sahabat tentang pengkafiran orang-orang yang memberikan loyalitas kepada Musailamah Al-Kazzab, menjadi pembela Togut Musailamah Al-Kazzab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam risalah syarah sittati mawadi minas sirah, wa minhum man sabata ala syahadataini, di antara orang-orang murtad itu ada yang tetap di atas dua kalimat syahadat. Walakinnahu aqarra bi nubuwwati Musailamata, akan tetapi dia membenarkan kenabian Musailamah. Zannan minhu annahu asyrakahu fi nubuwwah, dengan dugaan bahwa Rasulullah telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Li'annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika, karena Musailamah ini mengangkat para saksi palsu yang bersaksi di hadapan manusia tentang kenabian Musailamah. Fasaddaqahu katsiru minan nas, kemudian dipercayai banyak orang. Dipercayai banyak orang, berarti orang-orang ini tertipu oleh para saksi palsu. Wa ma'adzalika, namun demikian ajma'al ulama, para ulama ijma' sepakat, para sahabat sepakat, annahum murtadduna walau jahilu dzalika, bahwa mereka itu adalah murtad walaupun jahil, walaupun tidak mengetahui terhadap hal itu, tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah kekafiran, tapi tahu apa yang mereka lakukan itu adalah mengangkat Musailamah sebagai nabi, tapi tidak mengetahui bahwa itu adalah kekafiran. Para ulama, para sahabat tidak menguzurnya, tetap sepakat ijma mereka itu apa? Sebagai orang murtad. Kemudian juga ijma ulama yang dinukil oleh Al-Imam Abdullah Ababutin rahimahullah. Syekh Abdullah Ababutin rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin, beliau mengatakan fal mudda'i anna murtakibal kufri muta'awwilan aw mujtahidan aw mukhtian aw jahilan aw muqallidan ma'dzurun mukhalifun lil kitab was sunnah wal ijma' bila syak. Orang yang mengatakan bahwa para pelaku syirik akbar, kekafiran yang nyata karena takwil, karena salah menempatkan dalil, takwil itu, atau karena ijtihad yang salah, atau karena kebodohan atau karena taklid itu diuzur, orang yang mengatakan para pelaku kemusyrikan karena kebodohan atau ta'wil atau taklid atau ijtihad itu diuzur, tidak dikafirkan, maka orang tersebut mukhalifun lil kitab, menyelisihi Alkitab, Al-Quran, tadi dalilnya. Wasunnah, dan menyelisihi as-sunnah, tadi dalilnya. Wal ijma, dan ijma para ulama bila syak, tanpa diragukan lagi. Jadi orang yang mengatakan para pelaku kemusyrikan karena kebodohan itu diuzur, itu pernyataan yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Nah, ini dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Nah, kalau sudah ada dalil Al-Quran, sunnah, ijma para ulama, apalagi yang kita cari? Karena setiap pernyataan dalam din ini harus berlandasan kepada dalil. Nah, kalau sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, sunnah, dan ditutup dengan ijma, ijma itu fungsinya adalah untuk menutup adanya pernyataan yang lain. Kalau ada pernyataan yang lain menyelisihi ijma, itu artinya adalah pemahaman yang bid'ah. Makanya kenapa manhaj yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut ajaran bid'ah? Karena keluar daripada ijma para sahabat, para as-salaf as-salih. Nah, ini materinya apa? Sebenarnya kalau dipanjangin jadi panjang, tapi ini cukup, mungkin sisa waktunya sampai jam 9 kalau ada yang bertanya. Iya. Iya, yang jelas kalau ada kekafiran yang nyata, bukan yang masih samar-samar itu, yang nyata, yang jelas, lontarannya jelas, kata-katanya jelas, kekafirannya jelas, dan berarti bukan hanya sekedar praduga dari kita, tapi memang kata-katanya jelas. Nah, memang harus meninggalkan. Karena kata Allah, fala taqudu ma'hum. Ini ayat An-Nisa 140 itu turunnya bukan di Madinah, di Mekah, ketika kaum muslimin dalam kungkungan orang kafir Quraisy. Jadi belum punya negara. Nah, Allah melarang kalau mereka sedang kumpul-kumpul dalam acara syirik mereka, jangan duduk bersama mereka. Jadi lagian juga ayat ini emang di mana saja, kapan saja, apalagi ayat ini emang turun dalam konteks yang sama kondisinya dengan zaman sekarang. Dalam kondisi ketika kaum muslimin kondisi tertindas di kota Mekah. Jadi maksudnya kapanpun, dimanapun, emang kalau dilontarkan kekafiran, kalau kita tidak mampu emang tadi menghentikan, berarti kita yang harus keluar. Tapi insya Allah tidak setiap masjid, dan insya Allah di sini tidak. Makanya emang tanggung jawab Bapak pengurus masjid, kalau sudah paham emang besar, berarti harus menunjuk khatib-khatib yang jelas gitu, yang jelas pemahaman tauhid ini, supaya apa, tidak dikejutkan dengan lontaran-lontaran yang membuat posisi sulit gitu. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita di negeri-negeri yang lain. Mereka ketika melakukan itu, dan juga bahkan justru mereka dalam kondisi yang lebih dahsyat lagi, mereka sengaja ketika khatib kalau seandainya memang mereka Jumat di mana saja, karena selama belum nampak kekafiran ya salat di belakang siapa saja. Tapi ketika pas khatib melontarkan kekafiran, mereka sengaja dan mengamalkan ayat itu memang harus, dan sengaja menampakkan keluarnya supaya tahu. Jadi ditinggalkan tuh karena seperti itu kan, jadi tanya orang kenapa. Kalau emang berani ya utarakan alasannya. Kalau tidak ya udah menghindar aja. Sebaiknya sih disebutkan alasannya karena gini-gini, supaya jadi pelajaran. Jadi dan juga supaya khatib juga berpikir, memang itu kekufuran, itu kemusyrikan. Apa salah saya? Jadi kita menjelaskan kekafiran orang kafir itu justru untuk kebaikan orang kafir itu. Karena kalau kita membiarkan orang kafir di atas kekafiran, berarti membiarkan dia untuk menjadi penghuni neraka. Tapi dengan menjelaskan kepada dia kekafirannya, itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dia. Walaupun niat baik kita ini seringnya justru dibalas dengan tindakan yang tidak baik. Kan gitu. Kita kan sebenarnya sistem kafir ini seperti kereta api. Kereta api yang sedang melaju kencang, ujungnya ke dalam jurang. Para ulama tauhid, para doa tauhid yang menyerukan, yang mengingatkan para togut itu, para togut adalah pengendali masinisnya. Ini yang di dalamnya orang yang ikut dalam kekafiran mereka. Para dai itu adalah orang yang berdiri di tengah jalan di hadapan kereta yang sedang melaju kencang, menyuruh, mengajak untuk menyetop, ngasih tahu bahwa di depan ada jurang. Ternyata niat baik mengingatkan supaya jatuh tidak jatuh ke dalam jurang, malah apa? Malah digilas oleh kereta mereka. Ya kalau mereka jatuh ke dalam jurang, yang salah mereka. Kita sudah mengingatkan. Jadi niat kita itu adalah baik. Sebagaimana orang tua melarang anaknya, kamu jangan kepada anak kecil, kamu jangan makan ini. Kan kelihatannya makanan itu adalah makanan tertentu enak zohirnya, tapi itu bisa mendatangkan bahaya. Nah, orang yang tidak tahu isinya, ketika dilarang itu dia melanggarnya, akhirnya mendapatkan bencana. Jadi maksudnya bahwa ketika khatib melontarkan kekafiran, memang kita harus keluar karena Allah mengatakan fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan lain. Kalau kalian duduk bersama mereka saat mereka sedang melontarkan itu, berarti kalian sama dengan mereka. Jadi seperti itu. Iya. Minta penjelasan tentang catatan ini. Saat penulis bertanya kepada salah seorang syekh salafi mazhum yang pernah mereka datangkan untuk menjegal takwa ini, apakah para penyembah kuburan yang berbeda dari penulis atau muwahhidun? Muwahhidun. Dia dan sejenak terus menjawab, ya ada yang mengatakan bahwa itu murah. Iya. Yang jadi pertanyaan? Penjelasannya tentang penulis. Iya, iya. Ini sebenarnya kisah, ya sebenarnya tentang saya sendiri gitu, kisah menjelaskan bahwa kerancuan pemahaman tauhid ini bukan hanya sekedar di sini, bahkan dari sumbernya sendiri, maksudnya tempat yang menjadi seharusnya menjadi pilar tauhid dari Saudi sendiri sudah kerusakan pemahamannya sudah menjalar, terutama dari kalangan ulama-ulama resmi pemerintah. Karena ulama-ulama tauhid yang komitmen dengan dakwah tauhid di Saudi sendiri banyaknya di penjara. Di Saudi sekedar doa kunut nazilah Allahumma al'an al-amerikan, ya Allah laknatilah orang-orang kafir Amerika, turun assalamualaikum langsung di bawah penjara. Itu banyak ketika kasus penyerangan Afghanistan, 1000 sekian dai yang mendoakan hancurnya Amerika itu ditangkapin. Ketika kasus ketika Saudi mau menerapkan demokrasi, para khatib menjelaskan tentang kesyirikan sistem demokrasi, langsung 900 dai dipecat. Pernah ada khatib di Al-Haramain, khatib di mimbar Al-Haramain di Mekah, khatib resmi berdoa dalam ceramahnya, ya Allah balaslah Amerika dengan balasan yang baik. Itu setelah mampu mengusir Irak dari Kuwait. Maksudnya karena kan mendoakan baik. Terus ini maksudnya ulama-ulama resmi itu udah sampai pada tahap itu. Nah, yang di buku itu sebenarnya ketika itu sebenarnya kisah tentang saya sendiri ketika mendakwahkan tauhid, para orang-orang yang mengaku bermanhaj salafi padahal salaf berlepas daripada pemahaman mereka, mereka menganggap para pelaku kemusyrikan itu adalah muslim, bukan orang musyrik. Mereka hanya mengatakan perbuatannya syirik, syirik akbar. Orang minta ke kuburan, mereka mengatakan perbuatannya syirik, kita tidak boleh menyebut orangnya sebagai orang musyrik. Terjadi diskusi antara tadi penulis maksud saya dengan dua dokter dari Saudi tentang masalah ini. Kita kasih makalah berbahasa Arab dan mereka berdua mengakui kebenaran yang ditulis. Diskusi panjang, akhirnya kita menyampaikan pertanyaan pemungkas kepada orang yang disebut syekh tersebut. Saya bertanya, apakah para penyembah kuburan yang bodoh itu, apakah mereka itu muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, ataukah orang-orang musyrik? Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, para penyembah kuburan yang bodoh itu, mereka orang-orang yang bertauhid atau orang-orang musyrik? Musyrik, kan jelas. ini doktor, padahal doktor akidah, doktor akidah. Ketika ditanya demikian, dia bingung. Kalau seandainya jawabannya musyrikun, berarti diskusi antara saya dengan dia, saya yang menang. Karena dari awal pembahasan masalah pelaku syirik akbar yang bodoh. Kalau dia jawab para pelaku, para penyembah kuburan yang bodoh itu adalah muwahhidun, dia kafir. Karena menyebut pelaku apa para penyembah kuburan sebagai orang-orang yang bertauhid. Makanya bingung, dia akhirnya mengatakan, ya ada orang yang mengatakan bahwa para mereka itu orang-orang yang bertauhid. Jadi tidak menjawab dengan jawaban dari dia, tapi cari. Padahal dalam konteks keilmuan, menukil ucapan orang dalam konteks jawaban soal artinya setuju dengan jawaban itu. Dan di kemudian hari setelah saya terus mengkaji lagi, membaca lagi, ternyata saya menemukan orang yang mengatakan yang tadi, mengatakan ya memang ada orang yang mengatakan bahwa penyembah kuburan yang bodoh itu muwahhidun, ternyata adalah musuh dakwah tauhid yang namanya ulama kaum musyrikin yang sudah diponis musyrik mulhid kafir oleh ulama dakwah tauhid, namanya Daud Ibnu Jirjis Al-Iraqi. Dia yang mengatakan para penyembah kuburan yang bodoh yang mengaku muslim itu adalah muwahhidun. Nah itu diakui jawabannya oleh doktor akidah dari Saudi tersebut. Maksudnya ini dalam rangka menjelaskan begitu rusaknya pemahaman tauhid sekarang ini dari kalangan yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, padahal salaf berlepas diri dari pemahaman mereka. Itu maksud yang disebutkan di sana. Ada lagi? Atau sudah? Ya, berarti kalau tidak ada, insya Allah apa ya mudah-mudahan karena paham, dan insya Allah karena memang ada pertanyaan karena paham. Kan kalau tidak ada pertanyaan bisa jadi karena paham, bisa jadi karena tidak paham, kan gitu. Tapi karena ada pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa itu paham dan itu mudah-mudahan, dan kita selalu mohon kepada Allah untuk diberikan pemahaman yang benar. Saya cukupkan, insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, bimbingan, istiqomah dan keteguhan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.